Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana min kitabil jami' min bulughil maram. Kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kita dari kitab Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram yang kita ambil syarah dan penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Terakhir kita masih dalam bab yang berkaitan dengan az-zuhd wal wara'. Kita sampai pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang bertakwa yaitu yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Al-ghaniya, hamba yang bertakwa dan hamba yang kaya, yaitu yang kaya hatinya, yang tidak meminta-minta kepada orang lain, cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini orang yang kaya. Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, namun hakikat kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan khafiyya, yang tidak suka terkenal. Ya. Nah, ai huwa alladhi atharul khumul wa adam syuhra wa dzikr. Orang yang tidak suka terkenal atau masyhur. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Taib, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu ya, sebelum Ramadan. Nah. Taib, apakah ada yang hafal hadis ini? Man hafizul hadis falyaqra. Fadhil. Ahsanta. Naam. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Naam. Satu baris ya. Naam, pendek. Akhir. Tafadhal, ini yang tua-tua semua ini yang semangat. Ayana syabab. Hah? Tafadhal. Ahsanta. Naam. Tafadhal. من الشباب نعم ما أحد منكم يا شباب تفضل Ahsanta. Satu lagi dari syabab. Hah? Afdal. Ya Abu Muhammad. Ahsanta. Nuasil, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i," termasuk tanda baiknya Islam seseorang, "tarkuhu ma la ya'ni," adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, wa qala, dan beliau mengatakan hasan. Hadis ini kedudukannya hasan. Al hadis as-sahih annahu mursal. Hadis ini yang sahih adalah kedudukannya mursal sebagaimana dijelaskan oleh enam para ulama. Naam. Dan ini pun yang dirojihkan oleh Naam pensyarah, yaitu pengarang Naam atau penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Al-Hadith Mursal. Naam. Dan para ulama hadith, ya, terdahulu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Daruqutni dan yang lainnya, mereka merujukkan pendapat mursal. Wassahih annahu mursal. Apa itu hadis mursal? Hah? Nah. Ada hadis yang marfu', ada hadis yang mauquf. Baik. Ma huwa al-hadis al-mursal? Raja mustalah. Nah. Kalau marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Riwayatnya dalam sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau mauquf Naam. Mauquf adalah ucapannya sahabat. Ucapan sahabat. Naam. Ini namanya mauquf ya. Sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Mauquf itu ucapannya sahabat. Kalau mursal? Nah. Taib. Mursal adalah hadis yang diirsalkan oleh tabi'in. Ya, tabi'in tetapi dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mestinya melalui siapa? Sahabat. Jadi langsung diarsal, ya. Nah. Hadis ini yang sahih kata para ulama ahlul hadis adalah mursal. Hadis ini atau riwayat ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Nah. Fadhal. Hah? Abdurrahman bin Sakhrin. Ahsan tabarakallahu fi. Nah. Santri yang paling jauh. Dari Poso. Ahsan ta ya Adam. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kama taqaddam annahu mursal. Kita langsung baca penjelasan yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama qala Ibnu Rajab rahimahullah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala alladhi ya'nil insan huwa alladhi tata'allaqu bihi 'inayatuh wa yakunu maqsadahu wa matlubahu wal 'inayatu shiddatul ihtimam bisyai. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan hadis di atas, sesungguhnya termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau hendak menjelaskan maksud perkara yang bermanfaat. Alladzi ya'nil insan, perkara yang bermanfaat bagi seseorang, huwa alladzi tata'allaqu bihi 'inayatuh, adalah perkara yang berkaitan dengan kebutuhannya, keperluannya atau kepentingannya. Wa yakunu maqsadahu matlubah. Dan perkara tersebut menjadi tujuannya. Menjadi tujuannya. Taib, perkara yang dia harapkan, dia cari. Wal inayah, dan makna inayah syiddatul ihtimam bisyai, yaitu sangat memperhatikan sesuatu, ini namanya inayah. Sangat perhatian terhadap sesuatu, ini namanya inayah. Dan seseorang tentunya apa? Dia akan melakukan perhatian atau sangat perhatian terhadap sesuatu adalah pada perkara yang merupakan kepentingannya atau keperluannya. Nah, sehingga kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yang bermanfaat bagi seseorang ya, adalah perkara yang merupakan naam atau yang berkaitan dengan kepentingannya atau keperluannya. Sehingga hendaknya seseorang hanya menyibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi kepentingannya, menjadi keperluan dan kebutuhannya, ya, menjadi tujuannya, ya, dan hendaknya dia menjauh dari perkara yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan tujuannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan urusannya. Nah, dan ini termasuk dari tanda-tanda baiknya Islam seseorang. Kemudian walaisal murad annahu taraka ma la inayata bihi wa la iradata bi hukmil hawas wa talabin nafs bal bi hukmi syar'i wal Islam. Kemudian kata Syekh, dan kalimat di atas bukanlah maksudnya maksud dari meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu atau faedah, perkara yang tidak berfaedah itu adalah perkara yang na'am menurut akal, ya, ataupun menurut hawa nafsu. Jadi makna meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya. Nah, perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya, itu bukan diukur dengan akal, ya, itu akal yang tidak sehat, ya, dan juga bukan diukur dengan nafsu, ya, atau keinginan-keinginan jiwa. Bal akan tetapi bihukmi syar'i wal Islam, akan tetapi na'am dengan hukum syariat dan Islam. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, na'am, yang sesuai dengan hukum syariat dan Islam. Itu dilihat dari kacamata syariat, dilihat dari kacamata Islam, itu bermanfaat atau tidak. Bukan dilihat na'am dari akal ataupun dari hawa nafsu, ya. Tetapi dilihat dengan kacamata syariat dan Islam, apakah itu bermanfaat ataukah tidak. Walidha, oleh karena itu, ja'alahu min husnil Islam, oleh karena itu beliau mengatakan atau beliau menjadikan hal tersebut termasuk daripada tanda baiknya Islam seseorang, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan perkara yang tidak berguna, tidak berfaedah baginya, meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Ini beliau jadikan sebagai salah satu tanda dari husnul Islam, baiknya Islam seseorang. Fa inna min husni Islamil mar'i taruku ma la ya'nihi min al-aqwali wal af'al. Karena sesungguhnya termasuk baiknya Islam seseorang, ya, termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, bukan kepentingannya, itu yang tidak bermanfaat baginya. Min al-aqwal wal af'al, baik itu perkataan atau ucapan atau perbuatan. Meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya, atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ya, yang bukan urusannya, bukan kepentingannya. Wasalima minal muharramat, dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram. Wal mushtabihat, dan selamat dari perkara-perkara yang syubhat. Wal makruhat, dan selamat dari perkara-perkara yang makruh. Nah, wa fudulil mubahat, dan selamat dari perkara-perkara atau sikap berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Allati la yahtaju ilaiha, yang dia tidak perlu, ya, atau tidak butuh kepadanya. Mubah memang, tetapi berlebihan dalam perkara yang mubah yang dia tidak butuh kepadanya. Nah, ini termasuk akhlak yang tidak terpuji. Bahkan termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya, baik ucapan atau perbuatan, dan dia selamat dari perkara-perkara yang haram, dan dia selamat dari perkara-perkara yang syubhat, dan dari perkara-perkara yang makruh, dan dia menghindar dari sikap berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu atau tidak butuh kepadanya. Nah, fa inna hadza kullahu la ya'ni al-muslim idza kamula islamuhu. Maka ini semua yang disebutkan tadi ini tidak berguna bagi seorang muslim. Nah, yang sempurna keislamannya. Wa balagha darajatul ihsan aw darajatul ihsan, atau seorang muslim yang sampai pada derajat al-ihsan, wa huwa an ya'budallaha ka'annahu yara, itu seorang yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam yakun yara fa inna Allah yara, dan jika dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya, dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini makna ihsan. Orang yang sempurna keislamannya, baik Islamnya, bahkan sampai kepada derajat ihsan, seorang yang muhsin, yang sampai pada derajat ihsan, maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, dan perkara-perkara yang makruh, dan bahkan meninggalkan sikap berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah yang dia tidak perlu kepadanya, dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini orang yang sempurna keislamannya dan sampai kepada derajat ihsan. Faman abadallaha ala istihdari kurbihi wa musyahadatihi biqalbi aw ala istihdari kurbillahi minhu wattila'i faqad hasuna islamu. Kata Syekh, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan dia dekat dengan Allah, atau seolah-olah dia dekat dengan Allah atau melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia merasa Allah dekat dengannya, dan dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Orang yang melakukan ibadah dengan cara seperti ini, faqad hasuna islamu, maka telah baik Islamnya. Nah, dia beribadah kepada Allah ya, seakan-akan oleh Allah anna yara fa in fa innahu yara, artinya dia Allah dengan Allahnya. Maka orang beribadah telah ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulnya kata, ini makna ihsan. Maka orang yang baik Islamnya, yang kondisi ibadahnya seperti tadi, dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, atau seakan-akan dia melihat Allah, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dia itu dekat dengan Allah, dekat dengannya, dan Allah melihatnya dan mengawasinya. Maka faqad hasuna islamuhu, telah baik Islamnya. Walazima min dzalik an yatruka kullama la ya'nihi fil Islam. Dan dia harus meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan inayahnya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan kepentingannya di dalam Islam. Wa yastagil bima ya'nihi fi, dan dia hendaknya menyibukkan diri dengan perkara yang menjadi kepentingannya atau urusannya, perkara yang bermanfaat baginya. fa innahu yatawalladu min hadzainil maqamain al istihya minallah wa tarku ma la yustahya minhu. Maka sesungguhnya akan lahir dari dua bentuk ibadah yang seperti ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah, atau naam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia merasa Allah dekat dengannya dan Allah melihatnya dan mengawasinya. Ya. Ini makna fa'ilam takun yarahu fa'inahu yarok. Jika engkau tidak bisa melaksanakan ibadah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi dia beribadah dalam keadaan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti ini, dua ibadah yang kondisinya seperti ini tadi, naam, akan lahir sikap istihya atau akhlak istihya minallah. Akan lahir sikap malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa diawasi, ya. Sehingga muncul sifat istihya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia dalam keadaan bersendirian, maka dia akan terjaga dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang bukan kepentingannya, bukan urusannya, apalagi perkara-perkara yang haram. Nah, karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia malu kepada Allah jika melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan akan melahirkan naam sikap menjauh, ya, dari perkara-perkara yang memalukan. Baik, akan lahir dari dua bentuk ibadah seperti di atas, ya, itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ya, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa dilihat dan diawasi, ya. Maka akan lahir dari bentuk yang seperti ini, al-istihya minallah wa tarku kulla au kulli ma yustahya min. Akan lahir sikap malu kepada Allah dan meninggalkan semua perkara yang memalukan. Nah, meninggalkan semua perkara yang memalukan. Inilah orang yang hasuna islamu, yang baik islamnya. Orang yang sampai kepada derajat al-ihsan. Naam. Kemudian athani yang kedua, faedah yang kedua. Wa qala Syekh Ahmad Al-Fushani rahimahullah. Alladhi ya'ni al-insan min al-umuri ma yata'allaku bi darurati hayatihi wa ma'ashih. Wassalamatihi fi ma'adi wadhalika yasirun bin nisbati ila ma la ya'ni. Kata Syekh Ahmad Al-Fushani rahimahullah, nah, perkara yang bermanfaat bagi seseorang, perkara-perkara yang bermanfaat, berguna bagi seseorang, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan hidupnya, kepentingan hidupnya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatannya di akhirat. Ini perkara yang bermanfaat atau berguna, yaitu yang berguna dalam hidupnya karena itu merupakan kebutuhan dan keperluannya, dan perkara-perkara yang merupakan keselamatan bagi dia fi ma'adih di akhirat, keselamatannya di akhirat. Wadhalika, dan yang demikian itu yasir, mudah. Binisbati ila ma la ya'ni, jika dibanding dengan perkara yang tidak bermanfaat, tidak berguna baginya. Mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat baginya, nah, yang merupakan perkara yang masuk dalam kebutuhan dan keperluan hidupnya, naam, atau yang berkaitan dengan keselamatan dirinya di akhirat, ya, naam, yang demikian itu mudah, ya, mudah untuk dilakukan, mudah dikerjakan, dilaksanakan, bila dibanding dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Fa in iktasara al-insan 'ala ma ya'nihi min al-umur salima min syarrin 'azim was-salamati min asy-syarri khair was-salamatu ya was-salamatu min asy-syarri khair. Kemudian kata Syekh, jika seseorang mencukupkan diri dengan perkara yang bermanfaat baginya, mencukupkan diri dengan perkara yang na'am berfaedah baginya, maka dia telah selamat dari keburukan yang besar. Maka dia telah selamat dari keburukan yang besar. Wassalamatu minasyari khair. Dan selamat dari keburukan itu adalah kebaikan. Orang yang hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, berguna baginya, maka dia telah selamat dari keburukan yang besar. Dan keselamatan dari keburukan itu merupakan khair, kebaikan. Kemudian asalisa faedah yang ketiga, kata Syekh, qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kalamuhu sallallahu alaihi wasallam hada minal kalamil jami' lil ma'anil katsiratil jalilati fil alfadil qalilah. Kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk daripada ucapan beliau yang mengandung makna yang banyak lagi mulia, yang diucapkan dengan kata-kata yang pendek. Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata-kata yang pendek tetapi mengandung makna yang banyak, mengandung makna yang padat dan mulia. Waqala Ibnu Salah rahimahullah, dan berkata Ibnu Salah rahimahullah, qala Abu Zaid Imamul Malikiyah fi zamani. Berkata Abu Zaid, imam dari mazhab Malikiyah pada zamannya, beliau mengatakan jima'u adabil khair fi arba'ati ahadis. Kumpulan adab-adab kebaikan, adab-adab khair, adab-adab yang baik itu pada empat hadis. Terdapat pada empat hadis. Hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ini adab. Yang pertama, yang hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang jadi kita pembahasan kita ini. Termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Hadis yang ketiga, la taghdab, jangan engkau marah. Ketika ada seorang yang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau nasihati la taghdab sampai beliau mengulanginya tiga kali. La taghdab. Faraddada miraran la taghdab. Nah, jangan engkau marah. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini empat hadis yang merupakan jima' adabil khair. Nah, merupakan pokok dari adab-adab al-khair, adab-adab yang baik. Nah, dalam empat hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Kemudian yang kedua, termasuk daripada baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, jangan engkau marah. Yang keempat, na'am, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Perhatikan hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Itu semakna dengan riwayat ini. Semakna dengan riwayat, termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, maknanya sama. Nah, baik. Maka hendaknya seseorang fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Fahadhal hadis minal ahadits allati 'alaiha madarul Islam, hadis ini adalah termasuk daripada hadis-hadis yang na'am merupakan poros Islam. Hadis-hadis na'am allati 'alaiha madarul Islam, yang Islam berputar padanya. Kemudian ar-rabi'ah, yang terakhir, yang keempat, qala al-imamul ghazali, berkata al-imamul ghazali ya, ghafarahullah wa afa anhu ya, wa haddu ma la ya'nik fil kalam ya, dan batasan perkara yang batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah ya, beliau hendak menyebutkan batasan dari ucapan yang tidak bermanfaat. Kata beliau, wa haddu ma la ya'nika fil kalam, batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu adalah an tatakallama bi kulli ma law sakatta anhu lam ta'tham. Engkau berbicara ya, dengan ucapan yang jika engkau diam, engkau tidak berdosa. Jika engkau diam, engkau tidak berdosa. Walam tatadarrar fi halin wa la malin, dan engkau atau jika engkau na'am diam ya, tidak berbahaya terhadap kondisimu, keadaanmu, dan tidak pula berbahaya terhadap hartamu ya, jika engkau diam nah, hartamu tidak termudharati ya, kondisi dan keadaanmu juga tidak termudharati ya. Fa innaka bihi mudayyi'u zamanik, maka ya, jika engkau tadi berbicara nah, dengan sesuatu yang jika engkau diam engkau tidak berdosa, itu ucapan yang sebenarnya enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya, yang jika seorang diam enggak berdosa nah, tapi dia ucapkan ya, bahkan mungkin dia sibuk dengan urusan tersebut. Fa innaka bihi mudayyi' zamanik, maka sesungguhnya engkau jika melakukan seperti ini, engkau menyia-nyiakan waktumu. Nah. Li'annaka bihi anfaqta waqtaka alladhi khairun laka, karena engkau telah menginfakkan waktumu yang itu adalah lebih baik bagimu. Ya. Lau saraftahu fil fikri wa dzikr, jika engkau gunakan waktumu untuk berfikir dan untuk berzikir. Nah. Faman qadira ala an ya'khudha kanzan minal kunuz, dan barang siapa yang dia mampu untuk mengambil perbendaharaan harta ya, nah, atau simpanan harta, fa akhadha badalahu, kemudian dia mengambil gantinya ya, itu dia enggak mengambilnya, midratan la yanfa'u biha, dia tahu kalau itu tidak bermanfaat baginya, gantinya ini enggak bermanfaat baginya. Maka orang seperti ini kana khasiron, maka dia rugi. Dia mampu untuk melakukan perkara yang bermanfaat ya, mampu melakukan perkara yang berguna baginya ya, tetapi dia mengganti dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka apa? Kana khasiron, maka dia adalah orang yang rugi. Nah, ini batasan ucapan yang tidak bermanfaat bagimu, yaitu yang jika engkau berucap yaitu engkau mengucapkan naam perkara yang jika engkau diam tidak berdosa nah, jika engkau diam tidak berdosa ya, tetapi naam jika engkau ucapkan dan engkau naam sibuk dengan ucapan tersebut ya, maka ini perkara yang tidak bermanfaat bagimu. Lain halnya ketika engkau diam, engkau akan berdosa. Itu lain ceritanya. Nah, maka harus kau ucapkan, karena itu bermanfaat bagimu dan juga mungkin bahkan bagi orang lain. Nah, menjelaskan kebatilan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Nah, taib, sehingga dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar maka ini bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Nah, taib, sehingga bukan berarti riwayat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna atau bukan kepentingannya, adalah dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Nah, baik, satu contoh. Ada orang melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian kita tegur. Ya akhi ini haram ya akhi. Nah, ya akhi ini berdosa ya akhi. Kemudian si akh ini yang melakukan kemaksiatan, nah, sudahlah, ini bukan urusanmu, ya. Ini bukan kepentinganmu, ya. Nah, ini urusan saya, bukan urusanmu. Nah, benarkah orang ini? Nah, la. Nah, tidak benar dan tidak diterima apa yang dia ucapkan ini. Nah, maka hendaknya seorang tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun yang kita tegur dia mengatakan ini bukan urusanmu. Ya. Nah, tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Nah, sehingga jangan karena orang yang kita tegur mengatakan ini bukan urusanmu, ya, kemudian kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena ucapan orang ini tidak diterima, ya. Nah, dan bukan maksud dari hadis ini. Nah, meninggalkan perkara yang bukan urusannya atau bukan kepentingannya, bukan maksud hadis ini. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah na'am urusannya, karena bermanfaat dan berguna baginya, bagi dia dan juga bagi orang yang ditegur atau dinasihati. Nah, dari selesai dari penjelasan riwayat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, maka ini adalah nasihat bagi kita. Nah, nasihat bagi kita untuk kita meninggalkan ucapan, perbuatan, aktivitas dan seterusnya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Nah, semisal dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, jika engkau hendak mengucapkan suatu ucapan atau perkataan, na'am, maka pikirkanlah dulu. Nah, pikirkanlah dulu, apakah ini bermanfaat, ya? Apakah ini berfaedah, apakah tidak. In kana nafi'ah, jika bermanfaat, ucapkan. Nah, dan jika tidak, ya, tidak bermanfaat, maka tahanlah. Nah, karena Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Nah. Tabi khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari hadis na'am atau riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insyaallah na'am, hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tabi naktafi bihadal miqdar, kita ucapkan, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.